Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi duduknya boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Insyaallah semua yang sakit, khususnya yang menitipkan doanya kepada saya dan kepada Anda semua, oleh Allah diberi kesehatan, diberi kesembuhan zahiran wa batinan. Dan semoga bangsa kita ini oleh Allah diberi ketenangan, keamanan, keberkahan dan kemakmuran. Dan insyaallah kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang semakin baik dan semakin berbahagia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ini dan seterusnya selama Majlis Ar-Raudhah insyaallah berdiri dan semakin barokah, maka saya tetapkan lagu wajib. Saya tetapkan lagu wajib. Jadi Ar-Raudhah punya lagu wajib. Artinya lagu wajib, setiap pengajian wajib dinyanyikan. Ya, setiap pengajian wajib dinyanyikan. Menyanyikannya kapan? Setelah baca solawat, sebelum tausiah, ya, sebelum tausiah. Setelah baca solawat, sebelum tausiah. Jangan ditindih tas-tas. Kemudian nanti sebelum doa penutup, setelah tausiah. Jadi kita baca dua kali. Kita baca dua kali, insya Allah. Lagu ini berjudul Kisah Rasul atau Kisah Sang Rasul. Dulu pertama kali dibawakan oleh anak kecil yang dalam album Laskar Cilik, ya, Laskar Cilik, yang nyusun syair bahasa Indonesianya adalah Habib Rizik bin Syihab. Jadi ini salah satu karya Habib Rizik. Kemudian kalau teks Arabnya Rohatil Atiyar itu sudah sejak dahulu kala sudah ada. Kalau lirik lagunya yang seperti itu, Langitan yang mungkin awal-awal menghidupkan kembali lirik lagu yang seperti itu. Nah, kita akan jadikan ini lagu wajib. Kenapa? Karena saya pengen anak-anak kita dan kita khususnya serta seluruh umat Islam sejagat raya. Ya, umat Islam sejagat raya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair Kisah Sang Rasul, Kisah Rasul yang ditulis Habib Rizik singkat ini, insyaallah keluarga kita bisa kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ringkas, tapi ini seperti maulid. Ya, seperti maulid. Jadi saya niatkan Majlis Ar-Raudhah tiap pengajian baca maulid bahasa Indonesia ringkas. Ya, maulid bahasa Indonesia ringkas dalam bentuk lagu kisah Rasul. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Ya. Kemudian nanti di akhir majelis kita akan bersama-sama nonton video nanti ya di akhir majelis, bagaimana anak-anak kecil di majelisnya Habib Rizik sana menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul ini. Biar kita bisa nyanyinya itu pas, kecepatan yang enggak, kelambatan juga tidak, biar syahdu. Nanti tiap Jumat yang pengajian Jumat, tiap Rebu yang pengajian Rebu, kita nyanyikan ini terus. Biar setiap rumah nanti anak-anak kecil kita itu kalau apa ya, dremimil. Kalau ngomong, kalau ngomyang, kalau pokoknya keluar suaranya bukan iwak paye. Iwak paye bukan gitu. Bukan cocak rowo ya. Bukan seperti itu, bukan balonku ada lima. Bukan seperti itu, walaupun itu bagus, balonku ada lima kan mengenalkan warna. Tapi jangan itu dululah, yang lebih utama menyanyikan sesuatu yang mendatangkan pahala. Apakah itu? Nanti anak-anak kita jalan sambil ngomong sama temannya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Kalau anak-anak kita seperti itu kira-kira adem atau enggak adem? Adem ya. Nah, berarti kita harus berjuang menjadikan satu Indonesia bisa mengalahkan cocak rowo. Bisa mengalahkan iwak peyek. Caranya bagaimana? Mulai hari ini bapaknya itu kalau ngelamun Abdullah nama ayahnya, ibunya juga begitu, yang di rumah seperti itu, insyaallah nama keluarga Rasulullah SAW ini akan membawa keberkahan di rumah masing-masing. Setuju? Nah, karena belum ada persiapan tim Hadroh Ar-Raudhah. Nah, ini tim Hadrohnya, tim Hadroh Ar-Raudhah yang belum pernah saya lihat tampilnya seperti ini, tiga teman saya bareng ini, barusan saya turun, yuk pegang Hadroh. Hadrohnya baru datang dari Jepara. Jadi saya memang pesan ini sudah cukup lumayan lama. Ini Hadrohnya model begini. Ini Hadroh Rebana ala Hadromut. Ini dari negeri asal para wali, modelnya seperti ini. Jadi nanti Ar-Raudhah punya ciri khas. Nanti kalau ada teman-teman bisa mengembangkan pukulan-pukulan yang seperti ini, menambah variasi irama rebana di tanah air. Sementara iramanya mungkin masih sama, tapi alatnya yang beda. Pokoknya kita mau buat majelis itu nyenengkan. Yang datang senang, yang ngajar juga senang, yang tugas di sini juga senang, yang nonton juga senang, soale aku moh mumet. Ya, kita tidak mau mumet, kita maunya senang di dunia dan senang di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya sekarang kita coba dulu nih, cuman nyoba dulu. Kira-kira apa bisa atau tidak. Ini Mas Roni ini megang kabel, iya. Shooting, iya. Sound system, iya. Mimpin solawat, iya. Mimpin yasin, iya. Nabuh rebana bisa ndak gitu. Kalau bisa udah komplit berarti. Macul. Oh pinter nih macul. Insya Allah demikian. Coba kita bersama-sama dulu ya. Bersama-sama. Satu dua apa namanya bait. Nanti setelah itu yang serius. Ini latihan. Pokoknya ngaji nyantai. Masis dipimpin coba. Ambil mic satu lagi buat di sini. Sambil ngambil mic. Yang nabuh ngambil mic sekalian di setel di situ ya. Disamakan sama mic ini. Kasih reverbnya dikit boleh. Mari coba bersama-sama dikit. Tanpa pukulan dulu kira-kira seperti apa? Rohatil adyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadin. Rohatil adyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadin wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Rohatil

Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil abdiaru tasadu bilayari. Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام في العراقين وشام في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من أضاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام واعطنا ما قد سألنا min atayakal jisam waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisam waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisam min atayakal jisam wakrimil arwah minna bilika khairil anam wabligil mukhtar anna min salatin wassalam wakrimil arwah minna bilika khairil anam wabligil mukhtar anna min salatin wassalam wabligil mukhtar anna min salatin wassalam wabligil mukhtar anna min salatin wassalam min salatin wassalam min salatin wassalam. Sallim wa barik alih. Itu latihan. Nanti akhir majlis kita sudah beneran insyaallah ya. Kenapa saya tambahkan asyraqal badru alaina? Biar dapat doa. Asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه في العراقين والشام. Itu lanjutannya kan ربي فاجعل مجتمعنا. Kalau diterjemahkan ya Allah jadikan pertemuan kami, perkumpulan kami ini غايته حسنul khitam. Hasil puncaknya nanti bisa dapat husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna, dan berilah kami semua yang apa yang kami minta. Berikan kepada kami semua apa yang kami minta. Karunia-karuniamu yang besar. Wa karimil arwaha minna, dan tolong muliakan ruh-ruh kami agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini insyaallah jadi lagu wajibnya Ar-Raudhah. Kira-kira kalau nyanyi bareng gini capek atau enggak capek? Biar rada seger ya. Nah, seger terus kita ngaji. Nah sekarang kita mau ngaji sambil Mas Roni mempersiapkan apa namanya? Video yang akan kita tonton bersama nanti di akhir majelis. Mas Roni. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, kita mulai malam hari ini akan ngaji buku yang saya tulis sendiri, yaitu Akhlak Nabi. Ya, buku Akhlak Nabi. Buku ini saya susun sederhana, tapi semoga insyaallah barokah manfaat. Ya, pertama kita akan bahas judulnya Akhlak Nabi. Ya, Akhlak Nabi. Akhlak itu apa? Ya, akhlak itu apa? Definisi atau penjelasan tentang akhlak antara ulama yang satu dengan ulama yang lain berbeda-beda. Intinya, akhlak itu adalah sebuah pekerti yang mulia di lahir maupun di batin. Di lahir maupun di batin. Contoh, ada orang menyingkirkan paku dari tengah jalan. Itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi hatinya, niatnya calon mertua ada di depan sana. Biar calon mertua lihat kalau ini calon menantunya baik. Berarti ini nyingkirkan pakunya jadi baik atau buruk? Buruk. Nah, bisakah seseorang yang begitu dikatakan berakhlak mulia? Belum. Belum bisa dikatakan berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia adalah secara zahir dia baik, secara batin dia juga baik. Kalau kita bercermin, itu kita kan baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kira-kira doanya dibaca atau enggak baca ini? Ya, ibu-ibu terutama yang suka bercermin siapa, Pak? Yang suka dandan? Bapak podo. Bapak juga ya, Bu ya? Iya, masa Bapak enggak pernah ngoco, Pak? Bapak itu sekarang bukan cuman bercermin di rumah, Bu, di jalanan pun bercermin, ngelirik spion. Betul ya, Pak? Oh, naik motor, naik mobil kan ngelirik spion. Ketika seorang bercermin, disunnahkan membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan bentuk saya yang lahir ini baik, maka jadikan pula bentuk akhlak saya, batin saya baik. Nah, kalau udah ya, mohon maaf. Semua handphone harap di silent. Juga semua lisan harap di silent. Ya, handphonenya di silent, lisannya di silent. Biar rahmatnya enggak lari. Karena memang kalau kita cari ilmu, di situ ada kegaduhan, rahmat itu akan menyingkir. Karena malaikat enggak suka yang rame-rame. Malaikat sukanya itu yang tenang. Kecuali kalau ramenya rame zikir. Kalau ramenya zikir, malaikat seneng. Nah, kalau zikir do meneng, malaikatnya tambah bingung. Oh, zikir bareng-bareng kok do meneng, malaikatnya bingung. Tapi kalau zikirnya itu bareng-bareng, suaranya keras, malaikatnya seneng. Makanya enggak ada judulnya. Orang berangkat haji, lebaik Allahumma lebaik di batin. Lebaik Allahumma lebaik. Enggak ada kan? Mesti bareng-bareng dituntun. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik Allahumma lebaik. Dituntun bareng-bareng. Soalnya judulnya zikir bareng-bareng. Ada yang ngomong. Ini nyangkut ke zikir akhirnya nih. Ntar akhlaknya dipending dulu ya. Ada yang ngomong. Zikir itu jangan keras-keras. Allah enggak budek. Ada yang begitu kan? Zikir enggak usah keras-keras. Allah tidak budek. Jawaban saya sederhana, Allah maha suci dari segala kekurangan, termasuk sifat budek. Allah enggak budek, yang budek kupingmu. Ya, yang budek kupingmu, makanya tak bengoi ben krungu. Ya, makanya saya teriakin kamu biar dengar, soalnya telingamu tidak bisa dengar, kalau Allah maha mendengar. Loh, jangan begitu Ustaz, kan di hadis disebutkan Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong, lu jangan samakan ucapan Anda dengan ucapan Nabi. Nabi enggak pernah ngelarang orang yang zikir keras-keras. Larangan Nabi bukan untuk orang yang zikir keras-keras. Larangan Nabi untuk pasukan perang yang berangkat perang dalam perjalanan zikirnya agak keras. Sama Nabi dilarang, larangannya pun bukan marah, tapi larangan yang sayang. Ojo banter. Kamu pelan, Allah juga dengar. Allah tidak tuli, sayangi diri kalian. Kenapa Rasulullah ngomong begitu? Soalnya kalau banter-banter, posisi pasukan perang akan diketahui oleh musuh. Nanti dari jarak jauh bisa jadi sasaran empuk para pasukan pemanah. Karena pasukan mana tuh dengar suara tuh sudah bisa kira-kira. Oh, ini jaraknya sekian. Ya, jaraknya sekian, letaknya di sini, kan bisa dibantai pakai panah. Akhirnya konangan. Makanya dalam kondisi perang seperti itu, zikirnya pelan-pelan saja, kecuali udah berhadap-hadapan langsung teriak Allahu Akbar, ojo cek telung kilo Allahu Akbar, konangan. Oh, nawaitunya itu mau grill ya, kok justru teriak-teriak di situ. Rasul malah melarang, tapi bukan larangan haram, bukan larangan keras, tapi larangan sayang. Ya, seperti itu. Nah, memang boleh suara gaduh hanya ketika zikir keras. Selain itu, semua hendaknya keep silent. Suara yang tenang, karena ketenangan itu menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disifatkan nazalat alaihimus sakinah. Di majlis itu turun yang namanya as-sakinah. Ya, sakinah itu nangan. Bagaimana as-sakinah akan turun di tengah-tengah orang-orang yang lisannya sibuk ngomong bukan zikir kepada Allah? Tidak akan turun. Makanya ulama mengatakan kalau di majlis ada satu saja yang bicara, rahmat itu bisa menyingkir. Tuh, medeni atau enggak medeni? Medeni ya. Ya, makanya kita, saya jaga majlis ini bareng-bareng biar yang datang itu puas, yang pulang juga puas. Karena kita kesini mau cari barokah, kita mau cari ampunan dari Allah, kita mau cari rahmat. Yuk bareng-bareng sekitar 1 jam, 1 jam lebih dikit, lisan kita istirahat ngomong kecuali zikir, ya, kecuali zikir atau kecuali yang baik-baik ngajar seperti ini. Sekarang saya lagi tugas ngomong, Bapak Ibu tugasnya mendengarkan. Nanti gantian jenengan yang ngomong, saya tak mendengarkan. Kapan? Pas nyanyi bareng-bareng. Saya tak diem menikmati gitu ya, ngomong pelan aja saya, jenengan nanti yang suaranya keras-keras. Setuju? Jadi kita kembali bahas bab akhlak. Akhlak itu bukan cuma bentuk lahir, tapi bentuk batin, sikap batin. Makanya dikatakan Rasul SAW itu akhlaknya paling agung. Kenapa? Karena sikap batinnya Rasul itu tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa menyamai sikap batin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul akhlaknya mulia. Kenapa? Rasul bukan cuma memikirkan dirinya, yang dipikirkan orang lain, yang dipikirkan sekitarnya, entah Muslim, entah kafir, Muslim maupun non Muslim, semua disayang oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disayang betul. Contoh, ada anak kecil pembantunya Nabi, agamanya waktu itu Yahudi. Ya, seorang Yahudi jadi pembantunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kebiasaan itu berlangsung di generasi berikutnya, zaman dahulu itu yang jaga toko-tokonya umat Islam, pegawainya itu non-muslim. Pegawainya non-muslim. Waktu azan, toko masih buka. Kenapa toko masih buka? Yang jaga non-muslim. Lihat yang punya toko, pergi ke masjid. Sekarang kuali. Yang punya toko non-muslim. Yang jaga muslim. Waktu azan, banyak yang tidak bisa sholat dengan khusyuk gitu, karena terbentur jam kerja. Nah, Rasulullah SAW punya pembantu seorang Yahudi, anak-anak, ya, sakit. Ya, sama Rasul jadi tilii. Oh, judulnya pembantunya dan tetangganya, ya ditilii. Seorang Yahudi dijenguk gitu. Nah, kalau kita ini kan mau tilik-tilik sekarang itu rada aras-arasan ya. Setan aras-arasan itu muncul. Apalagi kalau yang sakit itu orang yang membenci kita. Wah, ada yang dungo gendang mati. Ada enggak yang begitu? Ada. Hadir di sini enggak orangnya? Nah, itu. Kalau orang yang berakhlak justru siapa yang sakit enggak kenal itu lawan, enggak kenal itu kawan. Niatnya menjenguk orang sakit. Kenapa? Dalam menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Langkahnya itu seperti melangkah di taman surga. Jadi kalau dia dalam perjalanan meninggal dunia, masuk ke dalam surga. Dari pagi sampai sore didoakan 70 ribu malaikat. Dari mulai sore sampai subuh didoakan 70 ribu malaikat. Kalau jenguknya pagi atau jenguknya malam, tergantung waktunya. Nah, itu Rasul seperti itu akhlaknya kepada muslim maupun non-muslim. Nah, akhlak ini yang sekarang mulai memudar. Sehingga bisa dikatakan di Indonesia ini umat Islam jumlahnya luar biasa, tapi Islam kurang kelihatan. Betul-betul. Goro-goro sopo? Awake dhewe. Ya, gara-gara kita sendiri. Kita tidak menunjukkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang sederhana. Sekarang orang nawari yang jalan kaki, kita naik motor ada orang jalan kaki nawari boncengken, itu kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit kan? Kalau dulu di desa, misalkan lagi naik sepeda, lihat ada orang jalan kaki, mau kemana mas? Mau bonceng atau tidak? Gitu kan? Diboncengkan. Kalau sekarang, assalamualaikum. Brrr. Betul atau betul? Lah sing mlaku lak mbatin tego. Tego cuman kasih salam, gak nawari boncengkan. Nabi Muhammad SAW boncengkan sahabat. Kanjeng Nabi, sahabat diboncengkan tuh. Karena akhlak. Coba kalau kita praktek yang seperti itu, kira-kira hasilnya ada atau enggak ada? Ada. Kedua, contoh. Kalau pergi makan sendiri sama pergi ngajak orang banyak untuk makan, enak mana? Nanya, enak mana? Hah? Enak sendiri. Kenapa enak sendiri? Duit. Ngirit. Iya, ngirit. Mergo orang duit. Mikirnya kan gitu toh. Mikirnya gitu. Wah ini nanti kalau saya keluar ngajak 2 orang, 3 orang, ini 1 orang makannya sekian, ini sekali makan sekian, wedit kuntek kelong sama ini. Betul? Ya, ini namanya otak pelit. Otak pelit. Ya, mau ngomong, jangan ngomong ngirit, ini otak pelit. Kenapa mikirnya gak dibalik? Ini kalau saya ngajak 2 orang, 3 orang, berarti kan saya harus bayar kira-kira 70.000 sampai 100.000, berarti saya mau dikasih rezeki Allah banyak nih besok nih. Berarti besok saya mau dikasih rezeki Allah banyak. Ini otak hati orang yang dermawan. Nah, jenengan pilih yang mana? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kabar gembira untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Yang hadir di Raudhah ini sudah pengen jadi yang kedua. Jadi mulai besok kalau sarapan golek bolo. Makan siang golek bolo. Makan malam golek bolo. Orang dulu tuh begitu. Gak ada orang dulu tuh makan sendiri tuh hampir gak ada. Gak mau makan diri. Mesti golek konco. Betul gak? Makanya kalau masak mesti didum-dum ke tonggone. Betul gak itu? Buat sayur mayur, jangan asem, sayur asem. Gak mungkin dipek dewe. Sayur asem mesti tonggone nyampe itu. Betul bu? Kalau sekarang, ceritone sing tekan. Yang nyampe cuman ceritanya. Tapi gak, realnya itu tidak nyampe. Gak nyampe. Ini sebetulnya kan sepele ya. Hal-hal yang sepele. Jajak ke, ngajak makan. Sampai ada satu orang soleh. Di Hadramut sana seorang Habib. Tempo dulu ya. Kurang lebih 90 tahun yang lalu. Itu tiap hari makan malamnya 2 bungkus. Minta makan malam 2 bungkus. Bukan orang kaya. Pas-pasan. Tapi selalu ngomong sama istrinya, pokoknya siapkan saya makan malam 2 bungkus. Bentuknya seperti apa, ala kadarnya, pokoknya 2 bungkus. Terus keluar, cari orang, ketemu, kenal gak kenal. Pokoknya ketemu siapa, sudah makan belum? Belum, yuk makan bareng saya. Duduk di pinggir jalan ya makan. Orang sekarang ngomong, mangan yang pinggir jalan ki yo, anu yo, ora pantas. Saya ngomong ora pantas ki sobo. Yang ngomong makan di pinggir jalan gak pantas itu siapa? Cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di pinggir jalan lagi naik kuda kendaraannya, di situ ada kelompok orang-orang susah yang sama sekali gak punya harta, di emperan jalan tuh, di trotoar gitu, jalannya kan bukan trotoar seperti sekarang, pasir, debu, kotor, lagi makan. Bisa kita bayangkan makanannya kira-kira kotor enggak? Wong di padang pasir kan? Makanannya kotor. Dipanggil, cucu Nabi, yuk makan siang bersama kami yuk. Cucu Nabi ini Masya Allah, Sayyidina Hasan itu sugih. Duitnya banyak. Naiknya kendaraannya bagus. Diundang orang-orang yang gak mampu. Mau yuk makan siang bersama kami. Langsung turun. Terima kasih. Siap. Duduk di pinggir jalan. Yuk makan bareng. Kira-kira cucunya Nabi tahu gak sopan santun? Tahu kan? Kira-kira tahu gak pantas gak pantas? Tahu kan? Jadi ukuran pantas gak pantas kan tergantung yang ngukur. Lah kita tuh ambil ukuran jangan ukurannya orang ini, orang itu. Ukuran kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Setelah makan, nih Sayyiduna Hasan mengatakan, "Wahai bapak-bapak, terima kasih udah ngundang saya. Saya seneng nih makan nih. Gantian yuk, nanti malam makan di rumah saya." Ya, nanti malam makan di rumah saya. Pulang Sayyiduna Hasan ngomong sama istrinya sama keluarganya, masak yang enak-enak. Nanti malam saya mau kedatangan tamu orang-orang yang luar biasa. Siapa orang yang luar biasa? Orang-orang yang gak punya duit, yang susah hidupnya, yang ada di emperan itu. Itu orang yang luar biasa menurut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Lah ini loh. Bab apa namanya ngasih makan, duduk bareng walaupun di pinggir jalan enggak jadi masalah. Orang soleh ini kemudian ditanya, ketika seperti itu istrinya nanya kan, "Kenapa tiap hari kamu ngasih orang makan satu bungkus?" Jawabannya, "Yang satu bungkus untuk makan saya di dunia, satu bungkus persiapan makan di kuburan nanti." Satu bungkusnya persiapan makan nanti di kuburan. Makanya tiap Jumat Ar-Raudhah itu makan bareng Jumat ke Kliwon sama Legi, itu siap-siap nanti saya di kuburan biar punya makanan banyak. Ya, biar nanti di kuburan punya makanan banyak. Makanya cita-cita saya kalau bisa nanti insya Allah tiap Jumat insya Allah bisa. Cuman kesiapan panitianya aja kan. Insya Allah tiap Jumat makan. Nah nanti ganjarannya saya pek semua, jenengan gak saya bagi. Gitu. Ya enggak tahu ya, mosok di dunia aja kalau kita ada kita dum-dum, masa di akhirat tidak didum? Dum. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Sirul Asrar, beliau mengatakan yang namanya kedermawanan, namanya dermawan itu ya ini bab dermawan, boleh bahas sedikit. Akhlak kedermawanan. Yang namanya orang lomo, orang dermawan itu bukan orang yang ketika memberi seseorang dia merasa memberi. Jadi kalau ngasih masih rumongso ngei, itu belum dermawan. Orang yang dermawan adalah ketika dia memberi justru dia merasa dia yang diberi. Sakit mboten? Ketika memberi merasa sadar aku kiseng dikei. Ayo, bisa atau enggak bisa? Bu, ibu ketika nyiapkan makan untuk bapak, merasa memberi makan atau diberi makan? Bapak ketika ngasih uang nafkah untuk istri, itu merasa memberi nafkah untuk istri atau dapat nafkah? Ojo ngaku-ngaku. Udah paham maksudnya belum? Yang paham, paham. Yang belum? Belum. Saya jelaskan dikit. Orang yang memberi, yang dermawan betul, ketika dia memberi, dia yakin justru dia yang menerima. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang menerima, dia tidak dapat pahala. Ketika dia memberi, dia tidak melihat dia yang berbuat baik, justru dia melihat yang menerima itu sudah berbuat baik kepadanya, karena orang yang mau menerima sedekahnya, berarti mendatangkan pahala untuknya, dengan memberi dia dapat pahala, berarti yang dermawan adalah yang menerima. Yakinnya begitu, ini baru dermawan. Lah sekarang kan enggak toh. Gur ngeduit, tak kai toh. Tapi anda aku, rakoya awakmu. Ini gitu kok ngaku dermawan. Wah, udah 20 tahun kemudian opo kae railing biyen. Ya, biyen tak jajake barang railing awakmu ki. Dulu kamu saya traktir, kamu enggak ingat. Dulu kamu enggak ingat. Dulu kamu enggak ingat. Gini kok ngaku dermawan, ini bukan dermawan dan bukan darmawan yang seperti ini. Bukan, dermawan adalah memberi dengan keyakinan yang menerima pemberiannya itu orang yang berbuat baik kepadanya. Bukan dia yang berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu hakikatus sakha. Secara zahir begitu. Itu masih zahir. Itu masih zahir. Lah dermawan yang hakiki yang bagaimana? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam bukunya Sirul Asrar, insyaallah Jumat depan bukunya udah terbit. Jadi mulai sekarang silakan nyelengi. Ya, Sirrul Asrar. Insyaallah Jumat depan bukunya sudah terbit. Ini buku yang terbaru yang saya terjemahkan. Tebel insyaallah 200 halaman kurang 1. Jadi yang halaman 200-nya itu kosong gitu kan. 200 halaman kurang 1. Itu buku karya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Cuman saya terjemahkan. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham isinya juga alhamdulillah. Pokoknya lihat buku itu saja berkah. Jenengan enggak usah beli, dideleng aja. Itu udah barokah. Kenapa? Oh, nyawang sesuatu yang baik. Sirrul Asrar, rahasianya segala rahasia. Dibuka, dibaca, paham. Alhamdulillah, enggak paham juga sudah bagus. Ada keberkahan tersendiri. Karena itu adalah karya seorang waliullah, seorang sultanul aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, dalam Sirrul Asrar itu dijelaskan di antaranya bab kedermawanan. Yang namanya dermawan itu adalah orang yang mau memberikan seluruh pahala amal solehnya untuk muslim yang lain. Nah, siapa yang berani begitu? Ayo, PNKB mlebu swarga sakura nduwe ganjaran rapopo. Berani begitu? Berani? Kalau ada orang begini kira-kira diseksa enggak sama Allah orang ini? Ya tidak. Wallah ya, kamu kok dermawannya luar biasa. Allah yang enggak mau kalah toh ya. Ya, Allah kan maha dermawan. Makanya ketika seorang sufi ditanya, "Siapa muridmu?" Siapa muridmu? Maka sufi itu menjawab, "Murid saya adalah orang yang berdiri di depan pintu neraka. Setiap ada muslim yang mau masuk neraka, maka sama dia dihalau. Dihalau, diajak ke surga." "Oh, muridmu begitu?" "Iya." "Nah, kalau murid Bapak bagaimana?" "Murid saya, syarat jadi murid saya adalah nanti di akhirat dia berdiri di pintu neraka, kemudian melihat ke neraka, cari umat Islam yang ada di sana, terus minta sama Allah, 'Ya Allah, biar saya yang nyemplung, tolong saudara saya dikeluarkan.'" Ijoli. Itu baru murid saya. Artinya harus punya rasa cinta kepada muslim yang lain luar biasa, rela mengorbankan dirinya, pahalanya, semua untuk muslim lain. Dan itu adanya cuma di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan tahlilan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan kirim pahala sedekah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan kirim pahala zikir kepada yang sudah meninggal dunia. Bukan mengatakan rasa no. Gak ada kepada muslim yang lain kok rasa no itu gak ada. Justru didoakan. Karena itulah Kanjeng Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Syafa'ati li ahlil kabair min ummati." Syafa'atku akan aku berikan untuk umatku yang dosanya gede, yang dosanya besar. Rasul memperjuangkan itu karena dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, kira-kira ini yang mau ditiru yang mana? Dari yang saya sampaikan ini ada yang mau ditiru enggak nih? Kok diem semua, kenapa? Kalau saya ngomong diem, tapi kalau saya tanya ya jangan diem. Ya, kadang nih bapak-bapak ibu-ibu ini aneh. Kan ngomong meneng. Betul atau betul? Iya, disuruh diam, ngomong. Disuruh ngomong, diam. Siapa itu? Podoa ini juga sama gitu. Kadang kita ditanya, ya gimana gitu, meneng gitu. Ya. Coba saya nanya. Ini tolong dijawab, apa adanya. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi, bab kedermawanan, akhlak tadi, yang bisa kita contoh yang mana? Seharusnya semua bisa toh? Ya insya Allah bisa semua kan? Dah minimal pulang dari sini latihan dermawan. Latihan dermawan. Gak usah repot-repot. Suami dermawan sama istri. Istri dermawan sama suami. Nanti suami ngasih uang istri 100.000 sama istri kembalikan kepada suami. Selesai kan? Dapat pahala enggak? Dapat. Suami pahala ngasih nafkah. Istri pahala sedekah kepada suami. Sampai itu, kalau hari bulan Ramadan, caranya ulama itu biar umat dapat pahala besar, coba nih, saya pernah dengarkan seorang ustadz nyampaikan pengajian, kalau nggak salah, Ustadz Fahmi, Abu Bakar Fahmi Asgaf itu, nyampaikan pengajian di Masjid Jami Asgaf, ketika menjelang berbuka itu ya, nih, menceritakan bagaimana cara ulama mengajari, agar orang yang disuguhi buka bersama itu, yang disuguhi itu bisa dapat pahala memberi buka kepada saudaranya sama muslim. Loh, aneh toh? Aneh enggak kira-kira? Buka bersama, jenengan dikasih kurma masing-masing satu butir. Masing-masing dikasih satu butir. 100 orang dikasih satu butir. Ini yang dapat pahala memberi puasa siapa? Yang ngasih buka kan? Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terima kurma tadi bisa mendapatkan pahala memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Caranya bagaimana? Ketika mau berbuka, ijul-ijulan kurma. Ngeh, gue. Yo, tak kei gue buka. Yang sebelahnya, nyeh, tak kei gue buka. Paham? Nah, sehingga yang di sini ngasih di sana, yang di sana ngasih di situ ngasih di sana, satu masjid ngeibu kokon, koncone jadi pahalanya itu bukan cuma satu pahala puasanya, dapat pahala puasa temennya. Pinter ndak ulama? Pinter, jenenge ulama. Ya kalau bodoh bukan ulama. Itu loh ahlu sunnah wal jamaah, menyenangkan ya, menyenangkan. Itu loh cara-caranya para aulia wasolihin, menyenangkan. Nah sekarang kita kembali, alhamdulillah, gak ketularan penyakit yang dimana-mana itu. Saya kalau ceramah dimana-mana, sekarang kita kembali teriak ibu-ibu, laptop. Apa namanya, Kang Dukul Arwana gitu ya. Nah ini kita sekarang kembali kepada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan ambilkan contoh kisah yang pertama tentang bagaimana senandung-senandung yang diucapkan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya, kan katanya muji Nabi itu enggak boleh. Ya toh? Ada orang yang ngomong gitu toh? Jangan puji-puji Nabi, katanya. Kan judulnya katanya. Katanya siapa? Yang berkata. Katanya yang berkata. Yang berkata siapa? Ya siapa saja gitu. Yang ngomong seperti itu. Nah, jangan puji-puji Nabi, jangan menyanjung-nyanjung Nabi, jangan mengkultuskan Nabi, sembah Allah, jangan sembah Nabi. Iki omongane wong goblok. Ngapunten saya ngomong begini. Loh, masa orang muji Nabi sama dengan menyembah Nabi itu kan aneh enggak? Aneh enggak? Ini hati-hati loh nih. Ini kelompok yang paling aneh dan paling ruwet yang saya kenal. Wong titik-titik kok wong ojo nyembah Nabi. Sing nyembah Nabi ki sapa? Mbahmu. Kalau kakek saya, ayah saya, paman saya, bibi saya, teman saya, sahabat saya, saudara muslim saya, enggak ada yang nyembah Nabi dari zaman Nabi sampai kiamat. Terbukti enggak ada yang nyembah Nabi. Lah kalau kamu yang nuduh-nuduh, bek menomo kowe tau ngalami. Iya. Biasanya yang suka teriak-teriak itu kan pelaku gitu kan. Biasanya kan begitu. Maling teriak, maling. Biasanya demikian. Makanya jangan suka mengkafirkan, suka memusyrikan, suka menganggap orang yang muji Nabi itu nyembah Nabi. Kok enak banget gitu ya. Muji Nabi sama dengan nyembah Nabi. Lah yang kue muji bojomu berarti nyembah bojomu. Betul? Duhai istriku. Wah, enggak ya. Malam pertama bu. Malam pertama masih duhe-duhean. Begitu 40 hari, 100 hari, meripatmu. Lain kan? Yang keluar itu bukan lagi duhe-duhe. Betul atau betul, bu? Mosok atau bu? Bapak sesadis itu. Jenengan ngaten toh, pak? Nah itulah, bu. Makanya majlis ini memperbaiki akhlak bapak-bapak, insya Allah. Jadi kalau ngomong nanti, walaupun sudah 100 tahun, bukan lagi meripatmu, dengkulmu, tidak begitu. Tapi mengatakan, oh kasih, kasihan kakekmu. Walaupun umurnya udah 100 tahun, kakek-kakek gitu kan. Ngomongnya alus. Nah, muji Nabi itu ibadah. Muji Nabi itu ibadah. Nyanjung Nabi itu ibadah. Bukan nyembah. Yang disembah ya Allah, bukan Nabi. Allah nyuruh kita muji Nabi. Nabi nyuruh kita muji Nabi. Jenengan gak percaya kalau saya bilang. Nabi nyuruh kita muji Nabi. Hadithnya mana? Hadithnya justru yang dipakai untuk melarang muji. Hadith yang dipakai untuk melarang muji yang disebut-sebut orang itu. Justru itu hadith yang memerintahkan seorang muslim muji Nabi. Contoh. Saya bilang sama Habib Muhammad. En, muji-muji aku ya ojo kayak ngono ya. Ya, kalau muji-muji saya jangan seperti itu ya. Berarti disuruh seperti apa? Seperti yang lain. Jangan seperti itu berarti seperti yang itu. Artinya Nabi menyuruh silakan puji aku, tapi jangan yang seperti itu, yang gitu jangan. Yang gitu jangan. Lah yang gitu yang bagaimana? Itu loh, seperti umat Nasrani memuja Isa bin Maryam dengan menuhankannya. Nah, yang enggak boleh itu itra, bukan tamdahuni. Tetruni, itra sama madah itu beda. Madah itu muji. Kalau itra itu memberikan sanjungan, pujian dengan sesuatu yang tidak ada pada orangnya. Contoh, ya. Lawang orang ini nunggak terus. gak pernah naik kelas, terus ngomong begini, "Oh, kamu itu sekelas paling pinter ya awakmu." Ini kira-kira benar atau salah ini? Salah kan? Wah, saya yakin nih, kamu kalau gak harap testing itu pasti nilainya 100. Ini benar atau salah ini? Salah. Lawang dia gak punya sifat kepandaian, kok dipuji dengan kepandaian. Ini yang pujian yang dilarang dalam syariat Islam. Lah Rasul memerintahkan kita muji muslim yang lain. Fa innal mu'min, karena sungguhnya seorang mu'min idza mudiha, kalau dipuji, rabbal iman fi qalbi, o kama qala sallam. Jadi bil makna ya, kalimat bil makna bukan matan hadisnya. Setiap mu'min itu kalau dipuji, hatinya itu tambah beriman. Iman tumbuh subur dalam hatinya. Mu'min kalau dipuji, misal ada santri malam dia tahajud. Terus kiainya ngomong, "Saya senang kamu tahajud seperti itu. Lanjutkan." Kan tambah mantep tuh santri. Ya tambah mantep. Berarti ini bener nih saya pilih tahajud malam ini. Kiai saya senang. Dia lanjutkan tahajudnya. Semangat. Imannya semakin kuat. Lain kalau judulnya santri muji santri. Santri muji santri. Lah ini santri malam gak pernah tahajud dipuji. Kamu tuh luar biasa. Kalau malam tahajud terus. Lah yang dipuji ini yang gladrah. Wes ngerti ora tau tahajud tambah mesem-mesem. Memang. Ini yang pujian yang gak boleh. Kenapa? Itu yang menyebabkan tulang punggungmu hancur. Tulang punggungmu hancur. Karena yang dipuji lupa diri, tidak sadar siapa di dirinya. Pertanyaan. Apakah Rasulullah SAW dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya? Tidak. Semua pujian sehebat apapun itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan sehebat, seindah, secantik apapun kalimat pujian dengan bahasa yang paling tinggi, itu belum bisa memuji Nabi seperti seharusnya. Makanya ada di dalam memuji Nabi, di dalam mensifatkan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memberikan contoh dengan kalimat yang luar biasa. Allah memberikan contoh memuji Nabi Muhammad SAW. Diberi contoh oleh Allah. Nah kalau Allah mencontohkan, saya mau nanya, kita disuruh ikut Al-Quran atau ikut ucapannya orang yang ngomong jangan muji Nabi? Kita disuruh ikut Al-Quran. Lah Al-Qurannya muji Nabi, lanjenengan muji siapa? Saya ini ngikuti Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah muji Nabi. Gimana pujiannya? Banyak. Salah satu contohnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Duhai Nabi, sungguh engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Saya mau nanya, itu pujian atau pujian? Ini kan pujian yang luar biasa. Yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong ini bukan manusia, bukan malaikat. Yang ngomong Allah penciptanya. Lah kalau penciptanya sendiri mengagumi ciptaannya, ya, kira-kira ini ciptaan Allah ini indahnya luar biasa atau biasa? Luar biasa. Nah ketika misal saya itu buat ngelukis lah, ngelukis. Saya lukis sebagus mungkin dan saya dikenal pelukis ulung, misal gitu ya. Saya lukis secantik mungkin, kemudian saya pajang. Terus saya ngomong gini, ini lukisan luar biasa, indah betul. Dari semua lukisan saya, ini lukisan yang paling hebat. Datang satu orang, alah, kaya ngono kok apik. Saya mau nanya, kira-kira jengkel enggak saya? Jengkel enggak? Jengkel. Terus ada satu orang jalan lihat, wah ini lukisan luar biasa, bagus sekali, hebat sekali. Wah subhanallah, saya belum pernah lihat lukisan yang seperti ini. Saya senang enggak? Senang. Lah kalau ada orang kemudian mengatakan pada orang yang lagi muji lukisan tadi, "Hei, jangan puji-puji lukisan." Saya mau nanya, saya jengkel enggak kepada orang tadi? Jengkel. Kalau saya memuji lukisan karena lukisan itu dilukis oleh seseorang yang memang betul-betul pandai melukis, itu suatu hal yang wajar-wajar dan pantas karena memberikan penghargaan. Lalu Nabi Muhammad SAW itu lukisannya siapa? Kanjeng Nabi itu lukisannya Allah. Dan Allah yang melukis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yusawiru fil arham, yang melukis itu Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau memiliki budi pekerti yang sangat-sangat agung. Allah kagum pada lukisannya. Terus saya ikut-ikut mengagumi lukisannya Allah. Allah senang enggak? Senang enggak? Datang satu orang nih, si A nih ngomong sama saya, "Eh, jangan puji-puji itu lo ya. Gak boleh kamu muji-muji Nabi. Sembah Allah. Lah Allah marah gak sama orang tadi? Marah. Hei budu. Kuduni kowe melu. Seharusnya kamu ikut muji. Bukan kamu larang-larang orang memuji ciptaanku. Karyaku. Dia memuji karyaku. Memuji karyaku berarti dia memuji aku yang menciptakan karya tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Contoh. Contoh lagi. Bapak punya anak. Anaknya bapak ganteng. Terus ada saya ketemu ya. Gantengnya. Bapak seneng gak? Senang. Anaknya bapak ganteng. Saya kemudian ngomong, welek awakmu. Bapak jengkel gak? Jengkel. Betul kan? Jengkel. Anak bapak ganteng. Saya ngomong, gantengnya anak ini, lucunya. Ada satu orang lagi ngomong begini, gak usah dipuji-puji seperti itu. Bapak jengkel gak sama orang tadi? Jengkel kan? Jengkel. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan sangat marah kepada orang yang menghalangi orang-orang yang memuji Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri sudah mencontohkan, Allah sendiri sudah membuktikan, kok manusia yang ini menghalang-halangi. Sampai Allah turun tangan sendiri memberikan contoh. Lah kok ada orang-orang yang menghalang-halangi orang muji? Maka orang tersebut termasuk orang yang mahrum minal barakah. Diharamkan dari dapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Cukup jelas? Ini jenengan ngantuk apa suara saya yang kebanteran? Hah? Kecepatan? Enggak ya? Terlampau bersemangat? Lu bahas Kanjeng Nabi mosok enggak semangat? Mosok saya kalah sama anak muda yang bahas artis cantik itu? Wah, wah. Bahasnya gitu. Masa kita bahas Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi. Bahas Kanjeng Nabi ya harus semangat. Ini Nabi kita, ini Rasul kita, ini pimpinan kita, ini kecintaan kita. Duduhno, wong sayang, wong cinta kita duduhno gitu. Cinta sama yang lain sembunyikan gak jadi masalah. Cinta sama Nabi, adhiru, tunjukkan. Makanya lamuni, itu kan ada kan? Mereka mencaciku, mereka mencelaku karena aku mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan caci aku, jangan maki aku. Orang jatuh cinta itu gak boleh dicaci maki ketika memuji. Memang pujiannya orang buat jatuh cinta gak masuk akal semua. Seperti bapak ketika memuji ibu tadi itu loh. Oh istriku, di dunia ini tidak kutemukan wanita secantik dirimu. Ngapusi apa orang ngapusi? Sing diapusi seneng apa orang seneng? Istrinya jawab, lebih pak, tapi karo mesem, betul gak? Ya ngomong lebih tapi sama mesem. Ini kan dia muji istrinya dengan kalimat yang hiperbola, berlebihan. Tapi judulnya orang jatuh cinta kok. Orang jatuh cinta ya bahasanya begitu, jatuh cinta. Gak mungkin ya, ada orang mengatakan kepada kekasihnya, oh kasih. Ini kita dengar orang ngomong, oh kasih. Aku ketika melewati rumahmu, yang kupandang adalah wajahmu. Ketika aku lihat tembok-tembok di rumahmu, aku kelihatan wajahmu. Ketika aku mencium aroma bunga-bunga di sekitar rumahmu, yang kucium adalah aromamu. Saya ngomong kan pasti mabuk kasmaran dia. Betul kan? Kita enggak ngomong, "Woi, jangan gendenda, ini emang orang lagi jatuh cinta." Padahal itu yang terjadi, ya, mungkin cuman hiperbola, lebay gitu. Dilebih-lebihkan ya. Nah kalau untuk Nabi Muhammad SAW kira-kira kita memuji setinggi apapun itu dilebihkan atau kurang? Kurang. Jadi ada enggak kata-kata apa namanya berlebih-lebihan dalam muji Nabi itu ada enggak? Enggak ada. Berlebih-lebihan dalam muji Nabi adalah kalimat yang disusun oleh orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang disusun oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadikan umat Islam tidak mencintai nabinya, jauh dari nabinya, tidak dekat dengan nabinya, tidak berani menyanjung nabinya, tapi sanjung pimpinan-pimpinan politiknya. Sanjung pimpinan-pimpinan organisasinya. Jangan sanjung Nabi Muhammad SAW. Pun sadar. Kok semua diem kenapa? Galak saya. Ini kan wajahnya senyum atau marah? Senyum toh, walaupun suaranya menggelegarkan, wajahnya senyum. Ya kadang-kadang yang mendidik sedikit kan enggak apa-apa toh Pak. Cuman apa namanya gaya gitu, gaya mendidik. Padahal kan kita tersenyum. Ya harus ada begitu. Nabi Muhammad SAW ini kita puji, kita sanjung, tunjukkan sama anak kita. Tahu enggak asal qasidah Burdah itu? Imam Busiri itu. Imam Busiri itu konon seorang penyair yang syair-syairnya itu urusan asmara. Ya. Syair-syairnya urusan asmara. Terus stroke. Kena sakit, stroke. Diimpeni oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau sampai kapan kamu itu syair-syairmu cuma untuk urusan wanita-wanita? Yang buat saya mana? Bil makna seperti itu. Ya, bil makna seperti itu. Sadar nih Imam Busiri. Akhirnya nulis syair tentang Nabi Muhammad sallam amin tadzakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara mimuklatin bidami, dan seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya berhenti. Ya, berhenti, enggak bisa nulis lah lagi. Diimpeni Kanjeng Nabi Muhammad sallam, dituntun untuk buat syair berikutnya. Setelah buat syair berikutnya yang dituntun Nabi tersebut, maka beliau bangun dari tidurnya, sembuh, tangannya bisa gerak, bisa nulis syair lah lagi, bisa nulis syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk Nabi tulisan, untuk Nabi sanjungan, untuk Nabi muliakan. Paham tentang satu ini? Ngapunten. Jenengan muslim semua? Muslim? Ibu muslimah? Muslimah. Cinta Nabi? Saya gitu, cinta Nabi, cinta. Ngapunten, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Muslim atau bukan? Kebanyakan? Muslim, betul kan? Ini di dunia, saya gak ngomong di Indonesia, di dunia. Kalau di Indonesia, bangsa yang kita cinta ini, kalau buat saya, ya, ulama itu, NKRI itu harga mati. Udah NKRI, gak ada yang lain. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Kalau dijabarkan jadi la ilaha illallah. Pokoknya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kakek-kakek saya dulu, leluhur saya, ulama-ulama mati-matian memerdekakan. Jadi enggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh, yang lain, yang membuat aneh-aneh itu harus bareng-bareng kita singkirkan dari negeri ini. Kalau tidak bisa sadarkan kan begitu. Seperti itu. Ini NKRI harga mati. Setiap bulan Agustus tiba, Masya Allah, memang kita harus gitu seneng. Oh ini, dulu 17 Agustus kita merdeka, Agustus tiba, yuk, jangan sampai kampung kita kotor, kerja bakti. Betul tak betul? Kerja bakti dengan seneng, selokan dibersihkan, modal labur putih, gambing itu kan ya. Pinggiran jalan dibuat putih semua, untuk mengingat 17 Agustus. Pertanyaan saya, kepada diri kita sebagai muslim. Kepada diri kita sebagai muslim. 17 Agustus yang ngasih adalah Allah. Salah satu karunia Allah. Lalu bagaimana sikap kita menyambut karunia Allah yang paling besar. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai muslim masuk bulan maulid. Greget seneng itu ada atau tidak? Ada. Kalau ada tutup no. Tunjukkanlah. Jadikan rumah bercahaya. Khusus bulan maulid Majlis Ar-Raudhah depan itu akan saya buat padangnya luar biasa. Akan saya buat lampunya menyala seterang-terangnya. Ya, akan saya buat nyalanya warna-warni. Boh, dianggap edan kesben. Edan asmara kali Kanjeng Nabi kan betul apa? Judulnya jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Kita buat yang semeriah mungkin. Yang peteng jadikan padang gitu. Itu namanya nyambut, makanya ini pokoknya belum bulan maulid, harus depan itu selesai, catnya bagus, setiap orang yang lewat, noleh. Ya, yang lewat, noleh. Siang noleh, malam noleh. Kita akan buat spanduk di depannya. Selamat datang, bulan Nabi. Harus begitu, tunjukkan rasa senang, farah bin Nabi. Senang dengan hadirnya bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini hampir gak ada loh. Betul lah, betul. Hampir gak ada. Untung masih ada sekaten. Kelingan, oh mulut. Goro-goro sekaten gitu kan. Kelingan, walaupun sekaten itu dalamnya diisi macam-macam. Cuman kan itu menunjukkan datangnya bulan maulid. Orang dulu tuh buat acara tuh Masya Allah gitu. Nah kitanya sekarang yang memperbaiki, yang gak pas dipasken, yang belum ada kita buat jadi ada. Makanya saya menganjurkan siapapun, ya bulan maulid ini kita sambut dari sekarang, buat majelis yang gede-gede. Jangan yang kecil-kecil. Jangan yang kecil, kecil, ngapunten. Untuk acara-acara yang enggak benar, itu peringatannya dangdutan kelas besar. Rock kelas besar, betul enggak? Makanya untuk Maulid Nabi ya pengajian judulnya sing gedhe sik, Majelis Taklim Pengajian Akbar. Sing teko wong 5 ora apa-apa. Yang penting semangatnya akbar. Wah, rapatnya Masya Allah. Satu minggu rapat tanpa henti. Walaupun yang datang orang 5. Yang penting semangat gitu. Jangan, udah ya kita buat pengajian gak usah besar-besar ya. Nanti dananya dari mana? Ini otak-otak pelit ini. Otak-otak pelit ya kan? Ya kalau otak-otaknya otak dermawan gak mikir begitu. Pikirannya besar, dana. Orang usah mikir. Piye, motorku tak dolar masalah. Gue Kanjeng Nabi. Mesti ada protes bebek. Nanti kalau ada yang praktek motornya dijual bagaimana? Alah, kawan duwe iman weto yo. Jangan khawatir, suruh datang ke Masjid Ar-Rudhoh tiap Jumat, khususnya Jumat terakhir bulan Maulid, nanti ada satu motor didum di sini, dek menawa dek sing entuk. Ya, nek dek yo, ora dek yo aku yang melu undian kok. Biar adil kan semua ada dapat kesempatan. Itu loh, tunjukkan farah senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup atau dilanjutkan dikit? Lanjutkan. Setelah minum kopi yang berikut ini. Monggo, silakan diunjuk minumannya. Jenengan tuh minumnya kapan? Sudah dari tadi minum. Kok bisa dengarkan pengajian sambil minum? Lowong saya itu ceramah sambil minum aja enggak bisa kok. Nah, oh jenenge ceramah ngomong kok karo ngopi ngono ya. Ngurung-ngurungnya ya bisa. Terus pak, terus estu nih gue. Jadi begitu. Itu kan ada hadisnya. Gak boleh muji-muji Nabi. Jangan salah lah tutruni. Jangan menyanjung Nabi dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa itu sesuatu yang tidak ada dalam diri Nabi? Ketuhanan. Nabi bukan Tuhan. Jadi mengangkat Nabi jadi Tuhan itu gak mungkin dilakukan umat Islam. Artinya hadis itu justru anjuran. Puji-puji aku dengan pujian apapun. Sepenting orang Tuhan ke aku. Itu arti hadis. Itulah balaghahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Misalnya, ya. Saya ngomong sama Habib Muhammad. Misal ya. Ngomong, Habib. Silahkan masuk di Raudhah, Bib. Dari lantai 1 sampai lantai 4. Silahkan masuk, Bib. Nikmati semuanya. Silahkan dinikmati. Yang penting satu ya, Bib. Ya. Yang penting cuma satu. Jangan pakai kamar mandi yang belakang. Misalnya begitu ya. Itu artinya saya nyuruh masuk atau nyuruh keluar? Nyuruh masuk kan? Nyuruh masuk. Justru saya menganjurkan untuk kesini. Ya. Kenapa jangan yang belakang? Mungkin belum bersih. Ya kan? Mungkin belum sesuai untuk beliau. Maka saya katakan jangan. Jadi larangannya cuma satu. Berarti yang lain disuruh. Rasul mengatakan jangan puji aku seperti itu. Jangan sanjung aku seperti itu. Berarti yang orang kaya ngono. Ya pujian ya sanjungan. Lah kok muncul orang-orang yang rodok. Piye mikir tambah. Ojo lah kan aneh. Paham gak? Paham lah kok ada ya orang-orang yang bisa dibodohin dengan orang-orang yang begitu. Manut. Ya jangan. Maka nanti kalau cara bodohan. Jangan puji-puji Nabi, enggak boleh. Muji Nabi menuhankan Nabi. Jawab, jangan puji-puji bojomu. Ya, jangan puji-puji anakmu. Anakku pinter, anakku ganteng. Ya, anakmu bukan Tuhan loh. Yang pinter itu Tuhan, yang ganteng, yang maha indah. Yang maha indah itu adalah Allah. Ya, memang maha indah Allah. Allah memberikan sebagian kecil dari sifat-sifat keindahannya kepada makhluk Allah. Cukup jelas? Ya, jadi itu makanya... Kita puji-puji Rasul. Ada sekian banyak riwayat. Kalau kita maulid kan ada mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Berdiri. Memuji Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong. Neko-neko. Tidak ngadek barang apa. Jawaban kita gampang. Geringgingen. Kesemutan kaki saya. Oh, dari awal sampai akhir duduk. Terus kan kesemutan. Ulama ngasih cara. Yuk ngadek barang. Dan ngadeknya itu sunnah Nabi. Bukan suatu bid'ah. Bukan itu sunnah. Sunnah bagaimana? Sunnah muji Nabi secara berdiri. Karena dulu sahabat kalau muji Nabi bukan duduk. Kanjeng Nabi. Enggak. Sahabat dulu kalau muji Nabi sambil berdiri. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sampai kota Madinah. Sahabat yodoh ngadek orang-orang yang nunggu. Semua ngadek berdiri. Sambil nabuh rebana. al badru alaina. Kalau dilakukan dengan tadi yang kita nyanyikan apa itu lagunya, rahatil tala'al min wada wajabah ma ahida tala'al min thani til wada wajabah syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal fina jitabil amril muta ayyuhal mab'uthu fina jitabil amril muta jitabil amril muta. Misal begitu. Ya kan lagunya yang dulu bagaimana kita juga gak ngerti kan? Ya lagunya kan gak ngerti. Yang ngarang lagu Tolal Badru Alina dengan syair, dengan irama begitu, pertama kali siapa kita juga gak paham. Gak paham. Bisa jadi dulu ya. Tolal Badru Alina. Bisa begitu. Mungkin bisa begini. Wallahu alam. Tapi yang jelas syairnya. Tolal Badru Alina. Kanjeng Nabi datang. Sahabat itu gak ada yang ngomong. Kanjeng Nabi datang. Kanjeng Nabi datang, gak begitu ngomongnya. Bulan purnama terbit, bulan purnama terbit. Terus teko Kanjeng Nabi napa bulan? Yang datang itu Kanjeng Nabi. Kalau nyebutnya bulan, dan namanya muji, namanya muji. Lah terus bagaimana? Lenggah napa jumeneng? Ya jumeneng, berdiri. Makanya orang diajak muji Nabi ngadek, kok nekat lungguh ki sombong. Sombong itu. Wih, itu enggak ada tuntunan. Enggak ada tuntunannya yang bilang siapa. Makanya belajar. Makanya belajar. Biar ngerti, biar paham. Jangan asal mengatakan tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Belajarlah, kamu akan ngerti. Ada sekian puluh sahabat menurut riwayat yang kuat berdiri di hadapan Nabi dan menyanjung, memuji Nabi dengan syair-syair secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi al-qiyam, berdiri muji Nabi, itu sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Muhammad bingung nih, Habibnya kok apa namanya berapi-api ini. Menyambut bulan Maulid. Saya suka lagu itu, Bu. Syair itu Masya Allah, nentramkan nentramkan hati. Udah cukup ya? Ya, cukup. Coba humpimbah. Umimbah. Pokoknya ini baru mukadimah pembukaan. Kita akan bahas buku akhlak Nabi. Tadi judulnya kan bagaimana Sayyidina Umar memuji Nabi ketika Nabi meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Umar itu berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, di hadapan beliau, kemudian memuji Rasulullah SAW. Ini salah satu dalil bahwasanya al-qiyam, berdiri memuji Nabi, itu sunnah yang diamalkan para sahabat. Cukup jelas? Jadi enggak usah bingung lagi. Kalau ada orang mengatakan berdiri, ini tuntunannya apa? Tuntunannya turah. Maka jenengan kalau ngadek, jangan pekewah, pekewuh. No ana sing orang ngadek, liri enbek menawa sikile loro. Paham? Bek menawa sikile loro. Oh ya pantes, sikile loro, ora iso ngadek. Nek sikile ora lara, ora iso ngadek, bek menawa kena stroke mendadak. Husnuzon, tetap husnuzon. Jangan berprasangka buruk. Makanya di Indonesia ini diajarkan kita, negara kita, Indonesia Raya, bendera dikibarkan yo ngadek to ya. Wah, itu jangan nyembah bendera, ini goblok gitu ya. Masa bendera dikibarkan kita hormat katanya nyembah bendera? Emangnya kalau hormat sama bendera nyembah bendera? Bukan. Hormat sama bendera, kita lihat di balik bendera apa? Allah yang memberikan kemerdekaan waktu itu, simbolnya adalah bendera. Di balik bendera itu Allah menjadikan banyak syuhada. Kita hormat, menghormati para syuhada yang memperjuangkan negeri ini. Bukan kain, ya rodok bodoh. Wong kain kok dihormati ya bodoh kita. Yang kita hormati bukan kainnya itu, bukan, tapi makna merah putih. Di balik merah putih, makanya dicium bendera itu. Oh, orang ambung bendera. Yang kita ambung adalah cintanya orang-orang yang berkorban untuk bendera tersebut. Berarti kita mencium para syuhada wassolehin yang gugur memperjuangkan negeri ini. Makanya manut ki manut ulama wassolehin sing bener lho, ora manut sing aneh-aneh gitu. Ya Pak ya. Bu. Saya enggak tahu tadi ini makan apa, ini jadinya begini. Bersemangat. Ternyata makan apa Bib tadi? Belum makan saya. Ya, belum makan. Makan pisang goreng. Ya, ini makan pisang goreng jadinya seperti ini. Coba kalau makan tempe goreng seperti apa nanti? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sudah disiapkan? Mas Eto? Itu yang di atas bisa di atau dilangsungkan ke tembok sini atau di tembok sana. Mas Roni, tolong diatur. Sambil dipersiapkan, Habib Muhammad akan memberikan tambahan-tambahan ya. Insyaallah biar semakin barokah, semakin manfaat. Pokoknya beliau ini sama saya podo. Ya. Kalau ada beliau berarti ada saya, kalau ada saya berarti ada beliau. Kalau lihat beliau berarti lihat saya, kalau lihat saya berarti lihat beliau. Khusus untuk diri saya tidak berlaku yang seperti itu. Paham ya? Ya, artinya podo ini bareng belajarnya juga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Imam Busiri, pengarang Burdah, beliau mengatakan, da'mat da'adhun nasara fi nabiyihimi, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan pujian orang Nasrani ketika mereka memuji nabinya. Maksudnya apa? Mereka memuji nabinya dengan menganggap nabinya itu sebagai Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, silahkan puji sepuas kamu. Yang penting jangan sampai menganggap nabi itu sebagai Tuhan. Dan semua orang yang memuji Nabi, insya Allah gak ada satupun yang menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Kenapa? Fa'inna fadla rasulillahi laisalahu haddun ayu'ribanatikun fadlaisalahu haddun ayu'ribanatikun bifami. Karena sesungguhnya keutamaan-keutamaan Rasul itu tidak bisa diucapkan oleh lisannya siapapun juga. Wa'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau seandainya semua ahli sastra seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti semuanya duduk bareng kumpul untuk mensifatkan semua keutamaan Nabi Muhammad sampai hari kiamat, enggak mungkin selesai disifatkan Nabi Muhammad. Karena dari saking banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk muji Nabi, enggak ada kata berlebihan. Yang ada cuma satu kata, kurang. Segila apapun kita muji Nabi, sedahsyat apapun kita muji Nabi, yang ada cuma satu, kurang masih. Enggak bisa kita dengan pujian Nabi terus membalas jasa Nabi, enggak bisa. Fa'innaka la tudzi nabiyyaka ya fata, walau jiktahu qasdan 'alal 'aini sa'iru. Sesungguhnya engkau tidak akan membalas jasa Nabimu, sekalipun engkau ini berjalan dari tempat yang paling jauh di muka bumi menuju tempatnya Nabi bukan dengan kaki tapi dengan mata. Jadi ngesot jalannya. Itu masih belum membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang non-muslim mereka paham, umat Islam kalau masih cinta sama Nabi enggak mungkin bisa diganggu gugat. Makanya yang pertama kali ngadakan maulid itu namanya Raja Mudhafaruddin, itu ngadakan maulid karena usulan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu panglima perang, itu dia nganggap ini umat Islam sekarang kok agak semangatnya menurun karena mungkin belum begitu kenal sama Nabi. Akhirnya ngadakan pesta maulid yang pertama kali waktu itu, sampai akhirnya tradisi ini diteruskan dan diteruskan terus. Akhirnya apa? semangat di dalam hati kaum muslimin untuk cinta kepada Nabi itu semangat yang kuat, sampai akhirnya kita semuanya masih jadi jumlah yang terbesar, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga jumlah yang terbesar. Kenapa? Karena di hati kita masih ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walaupun ada usaha-usaha untuk mengganggu kecintaan kita kepada Nabi, terutama di sebuah negara yang rumahnya Nabi enggak diurus, bekas tempat tinggalnya Nabi enggak diurus, makamnya para sahabat banyak yang diratakan dengan tanah. Anehnya, kacamata bekas gurunya mereka disimpan, ditaruh di museum. Aneh kan? Rumahnya Kanjeng Nabi dihancurkan, kuburan sahabat dihancurkan, kacamata gurunya taruh di museum, bolpen yang dipakai gurunya taruh di museum. Padahal kalau bolpen gue, jek larang bolpen gue. Itu ditaruh di museum semuanya. Lalu terus peninggalannya Nabi, rambutnya Nabi kan masih ada, rambutnya Nabi masih ada soalnya diselamatkan, dibawa ke daerah Turki. Coba kalau masih ada di negara itu, Arab Saudi, guys, dicetakkan di sana sudah. Coba masih ada di negara itu, ya tentunya sudah mungkin dihilangkan jejaknya. Nah itulah yang penting, hidupkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jenengan kalau datang maulid itu kelihatan jateng cuma dengarkan gosidah, tapi di balik semua itu ada berkah yang tersendiri. Kita enggak kerasa. Sama seperti anak yang tambah besar, anak yang dari kecil tambah menjadi besar, kalau kita lihat perharinya kan kelihatannya biasa aja, sama aja. Tapi orang yang enggak ketemu setelah 2 tahun lihat anak itu, oh ternyata tambah gede. Nah, begitulah kondisi hati seorang mukmin kalau sering ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering datang pengajian, sering datang mengikuti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kelihatannya seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi suatu saat hadir-hadirnya dia di majelis maulid itu akan menyebabkan dia jadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlaknya pun akan pelan-pelan berubah secara otomatis, secara tidak langsung insyaallah pelan-pelan akan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Mungkin cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ketularan. Ketularan teriak-teriaknya. Dah, saya buka pit. Geringgingan. Ya, saya pengen lihat yang di depan. Yang dilihat depan kan curang, bisa lihat saya enggak bisa lihat yang di depan. Kalau begini kan saya juga bisa lihat yang di depan. Tambahan lagi. Dikit ya, ada yang ngomong gini, ibadah kok mau ngelinggih puja-puji Nabi. Ibadah kok mau ngelinggih muja-muji Nabi. Ngono ki ono ganjarane. Ya toh, penak men mau ngelinggih toh, ya Nabi salam alaika, ganjaran. Kok penak? Ada orang yang anggap begitu kan? Jenenge ibadah ki ya bengi tahajud, awan poso ibadah. Muji-muji Nabi kiyo, sopo gitu. Kita kalau didengar sama orang yang mungkin mudah dibohongi, kelihatannya kebohongan banyak enggak nih? Yang mudah dibohongi akhirnya banyak enggak ini? Enggak dengar begitu kan merasa apa namanya? Merasa, oh iya betul ya, ibadah kita tahajud, ibadah itu puasa di siang hari, ibadah itu sedekah. Masa cuma duduk, engko wayahe ngadeg-ngadeg, ninggih meneh sing diwacake ya ora mudeng. Ya sing diwacake ya ora mudeng, sing maca ya ora mudeng, ngono kok entuk ganjaran. Ada ndak yang mikir gitu? Ada yang ngomongin gitu. Jawabannya sederhana. Ya jawabannya sederhana. Ada satu orang salat. Baca surat wadduha walaili idza saja dan seterusnya. Enggak tahu artinya. Dapat pahalanya ndak? Dapat. Betul kan? Dapat. Sekarang ada orang muji-muji Nabi dengan kalimat yang terbaik di alam semesta, yaitu lughatul arabiyah. Nas, tidak ada bahasa yang lebih baik dari bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Artinya ketika seorang itu memuji Nabi dengan bahasa Arab, terus kita mencontohnya, walaupun kita tidak mengerti isinya, tidak paham isinya, maka kita akan dapat pahala satu, pahala sunnah berbicara dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Paham gak paham? Yang kedua, Ya, yang kedua, kita enggak paham, bukan berarti enggak bisa menikmati. Kita enggak tahu artinya, bukan berarti tidak bisa menikmati. Buktinya itu banyak orang yang nyanyi lagi apa lagu barat ya, nyanyi lagu barat bahasa Inggris. Orang mudeng menggayani, wah, orang mudeng. Lah kok iso? Arti enggak paham, tapi ngucap yo keliru, tapi kok bisa menikmati? Kenapa gitu ya? Karena yang dia nikmati itu yang dibalik lah. Lagu dia bisa menikmati. Lah kalau yang begitu bisa menikmati, mosok sing moco-moco bahasane Al-Qur'an tadi bahasa Arab yang disun indah untuk Nabi, mosok enggak bisa ngerasakan? Kan tidak mau, enggak mungkin. Jenengan tadi bisa tahu terjemahannya, rohatil atiyaru tasdu fi layalil maulidi. Banyak yang enggak tahu terjemahannya kan? Nikmat enggak? Bahkan ada yang sing blas ramudan tuh ngene. Betul? Betul kan menikmati enggak itu? Menikmati, kok bisa menikmati? Lewung itu kalimat yang indah untuk Nabi. Lah kalimat yang indah untuk Nabi itu adalah al-iman. Itu adalah al-iman, itulah keimanan. Dan iman itu pahalanya tingginya luar biasa, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Nah, muji Nabi itu termasuk ucapan yang baik. Berarti itu wujud iman kepada Allah dan hari akhir. Ini secara ilmiah. Lanjutannya. Itu syutingnya tolong diarahkan ke sana. Mas, apa namanya? Kamera sementara diangkat, arahkan ke sana. Ya, bagian atas yang ngatur kamera, kamera yang di pojok sana, tolong diarahkan ke saya, itu yang di-live-kan dulu sementara ini. Sambil yang ini diarahkan di sana. Jadi yang kedua, muji Nabi dapat pahala bagaimana? Contoh saya. Saya pergi ke suatu tempat, sebuah perusahaan. Kebetulan pimpinan perusahaannya orangnya baik. Pas gajian hari Sabtu, dia gaji karyawannya, digaji, semua digaji. Saya datang, wah bapak ini ya, baiknya luar biasa. Anak bapak ini ya, Masya Allah, lucunya ya pak ya anaknya. Wah saya senang lihat anak bapak ini, mesti anak bapak ini pinter nih pak ya. Kulitnya kok putih ya pak, ganteng, wah matanya siwur ya pak ya. Masya Allah. Masa. Sudah ini muji-muji luar. Luar biasa. Sudah. Ini si bapak ini ya, namanya orang pak. Orang baik, langsung ngeluarkan amplop, kandel, nih hadiah buat kamu. Lah karyawannya lihat kaget. Pak, aku ki seminggu macul ya tak lakoni. Angkut-angkut ya tak lakoni. Angkat-angkat ya tak lakoni. Mbok gaji mung sak yuto 500. Lah iki kok mbok kei 10 yuto ning apa? Padahal mung ngucap-ngucap matanya bagus. Ini anaknya lucu. Lah kok mbok kei 10 yuto ning apa? Jawabannya yang punya duit. Duit ya duitku. Duit ya duitku. Kue kerja ya tak gak? Gaji, gaji ini ya sesuai dengan pekerjaanmu. Saya tidak mengurangi gajimu. Saya berikan seperti yang kamu yang harus saya berikan. Lah masalah orang ini nyenengkan hati saya, harta kayak 10 juta, lah lomoku, lah aku wonge lomo. Lah dhek nyenengke aku, lah kowe ora nyenengke aku kok. Kowe mau teklak-tekluk tapi ya blas. Ora ana khusyuk atimu ya ora melu. Lah iki ketoke mung ngene-ngene tapi atine ileng karo ciptaanku sing paling tak sayangi, terus ileng karo aku. Paham? Terus lagi, ya Nabi salam alaika, dianggap itu biasa, ngawur. Ya Nabi salam alaika itu mengucapkan salam pada Nabi, itu rukun di dalam kita sholat. Kalau sholat kita enggak ngucap salam kepada Nabi, buat jenengan jengkan, jengking, nangis, batuk, bolong, sedoso. Udah, pol gitu kan. Masya Allah, artinya sujudnya lah lama, sujudnya khusyuk, pas di batu sekalian, kan sakit semua. Seperti itu. Tidak akan sah sholatnya kalau tidak mengucapkan salam kepada Nabi dalam at-tahiyat. Berarti salam ini pahalanya besar atau kecil? Besar. Lah kalau kita duduk, ya Nabi salam alaika, itu kita melakukan ibadah atau ngom yang gak jelas? Ibadah. Lah pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Pahala terkecil. Pahala terkecil, dan itu besarnya luar biasa. Dan kalau buat saya itu bukan terkecil, itu pahala yang paling besar. Pahala yang didapat langsung dari orang yang mengucapkan salam langsung dengan lisan Nabi Muhammad SAW, untuknya juga doa keselamatan dariku. untuknya juga doa keselamatan dariku. Oke, insyaallah cukup. Sekarang kita bareng-bareng nyanyi lagi. Nanti insyaallah setiap pengajian begitu ya. Baca solawat, yasin solawat, kemudian kita baca qasidahnya. Setelah itu pengajian selesai, kita baca qasidahnya, doa, terus pulang. Kecuali legi sama kliwon. Nanti legi sama kliwon enggak langsung pulang, makan. Ya kalau sekarang langsung pulang dulu. Doakan bisa segera saya buat tiap Jumat makan. Setuju? Iya. Sudah siap? Apanya? Sonnya? Oh ya, Lenda. Itu sudah siap? Sudah siap? Mas Romi? Roni, sudah siap? Kamera atas sudah siap? Tolong, sebentar. Di-pause dulu, pause. Settle, pause. Sebentar. Saya minta tolong untuk yang dalam sini, tolong lampu yang paling kiri di atas Bapak itu, Pak. Yang paling kiri, paling timur. Ikan coba. Ya, satu lagi. Ya, biar gambarnya bagus. Ibu-ibu yang di atas bisa lihat kan dari layar monitor di sana ya? Yang di luar bisa lihat? Bisa. Yang di bawah lihatnya ke tembok situ ya? Ya, tembok atau ke TV itu. TV-nya nyala, Mas Roni? Nyala ke TV. Ya. Kita dengarkan dan kita ikuti ya, insyaallah. Romi. Sudah cukup, gak usah dimatikan semua. Mas Romi, ya cukup. Gak usah dimatikan semua. Sudah? Bismillah. Yuk kita bersama-sama dengarkan terus diikutin ya. Layalil maulidi. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kita jadi orang harus jujur. Pencipta lagu ini adalah Habib Rizik. Ya, jadi kita harus tahu kalau yang ngarang ya Habib Rizik. Sengaja saya tampilkan biar kita itu dapat tambahan informasi yang benar. Ya, kalau lihat sosoknya ini sosok yang halus atau enggak halus? Halus kan? Ya, sama anaknya seperti orang yang lagi pacaran gitu ya. Menyenangkan. Insya Allah. Pokoknya kalau majlis Ar-Radhah maunya nampilkan yang baik, baik dan mau senang sama semua orang, tidak mau membenci siapa pun. Kita ambil manfaat dari semua orang. Insyaallah manfaat barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Ya, mari kita baca ucapan la ilaha illallah 10 kali digabungkan pahala dari yang lain. Tetangga saya beberapa hari yang lalu meninggal dunia, seorang ibu, insyaallah kita niatkan untuk tahlilnya sekalian ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, sampaikanlah pahala salawat, pahala majlis zikir ini, pahala ta'lim ini, pahala sedekah, pahala amal soleh kami semua kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, kepada para aulia ussolihin, khususnya kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, yang pernah berbuat baik kepada kami ya arhamar rahimin, yang telah meninggal dunia ya Allah, dan khususnya jadikanlah pahalanya untuk Ibu Selium binti Karso Semita ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah, letakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. juga untuk orang-orang yang dahulu pernah hadir di majlis ini yang telah meninggal dunia, ya arhamar rahimin. Ya Allah, begitu pula teruntuk semua orang yang menitipkan doanya kepada kami, meskipun tidak kami sebutkan dengan lisan kami dan kami ingat di hati kami. Ya Allah, semua yang menitipkan doa untuk kesembuhan yang sedang sakit, ya arhamar rahimin. Untuk yang punya hajat, ya arhamar rahimin. Yang sedang suntuk, ya arhamar rahimin. Tolong jadikan semuanya yang sakit menjadi sembuh. Yang punya hajat terwujud hajatnya, ma'lutuful afiyah. Dan yang tidak sakit, yang sehat, semoga dijaga dari segala penyakit, dari segala bencana, dari segala musibah. Ya arhamar rahimin. Teruntuk yang sedang mengalami kesedihan, hapuskan kesedihannya dan ganti dengan kebaikan-kebaikan dan ketenteraman birahmatika, ya arhamar rahimin. Dan akhiri usia kami kala semua dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala manahibun alihi wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirilah Maulid di Masjid Al-Ma'mur Selasa 10 Desember 2013 bersama Habib Husain bin Anis, pembicara Kiai Haji Umar Fauzi, waktu ba'dal maghrib sampai selesai. Kemudian hadirilah pengajian umum dalam rangka Hall K Ageng Gribik Jatinom hari Rebu Legi malam Kemis jam 8 sampai selesai tanggal 18 Desember, tempat Oro-Oro Tarwiyah Jatinom. Mauidzoh Hasanah Kyai Haji Samsudin Asrofi insyaallah dan Kyai Haji Dr. Nuril Arifin. Kemudian hadirilah Majlis Selawat Dzikir dan Pengajian Akbar bersama Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi Habib Fahmi Asgaf Senin malam Selasa 9 Desember ba'dal Isya, tempat Musola Al-Huda Tempel Kali Jambe Kalioso Joko Paten. Tausiah Kyai Haji Nafian Ali dari Karanganyar. Gema zikir dan solawat Walimatul Urs Ibu Zulekha bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan Kyai Haji Abdullah Sa'ad, Selasa 10 Desember jam 7 malam di Pondok Pesantren Nurul Islam Ngesrep Ngemplak Boyolali. Kemudian khusus Al-Fatihah untuk Ibu Mulyani yang sudah sakit dan sedang sakit, semoga bisa segera sehat dan bisa datang ke sini ke Masjid Ar-Raudhah lagi. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir Al-Fatihah untuk semua yang sedang ujian, yang sedang testing, semoga lulus dengan hasil yang membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Shalatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.